Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Para pemirsa, para pendengar Radio Mutiara Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa waktu luang kita untuk belajar bersama tentang pendidikan anak. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keharmonisan orang tua dalam pendidikan anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inti dari sebuah pendidikan adalah keteladanan. Dengan keteladanan itu, orang tua dalam mendidik anak-anaknya bermodal kepada kasih sayang, kecintaan, dan ketulusan. Dalam ini adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah sesungguhnya pendidikan itu bukan banyak menjejalkan berbagai pengetahuan kepada anak. Pada intinya adalah pendidikan itu adalah menularkan nilai-nilai yang dimiliki oleh orang tua kepada anak-anaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena inti dari pendidikan itu adalah keteladanan, maka kondisi orang tua, hubungan antara ayah dan ibu, keharmonisan antara ayah dan ibu sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak-anaknya. Sangatlah berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh dari pendidikan anak-anaknya. Apabila antara ayah dan ibu harmonis, sevisi, satu langkah dalam mendidik anak-anaknya, insya Allah pada diri anak akan timbul persepsi positif, imaji positif terhadap ayah dan ibunya, sehingga itu berpengaruh sekali dalam penumbuhan fitrah keimanan anak tersebut, yang pada akhirnya nanti persepsi positif itu akan melekat pada dirinya sampai dia dewasa kelak. Namun seandainya di dalam pendidikan anak-anak antara ayah dan ibu, antara suami dan istri, tidak ada keharmonisan atau kurang harmonis, baik itu karena masalah pola pikir dalam mendidik yang berbeda, baik itu karena yang satu berilmu, yang satu kurang berilmu, baik itu mungkin berada pada perbedaan pendapat saja, yang pasti ketidakharmonisan itu, baik itu ditutup-tutupi maupun tidak, maka anak akan tahu tentang keadaan orang tuanya. Dan ketidakharmonisan antara orang tua ini, antara ayah dan ibu atau antara suami dan istri ini, sangat berpengaruh di dalam membentuk persepsi anak atau imaji anak, terutama anak-anak yang masih kecil, masa-masa penumbuhan fitrah keimanan. Dan ini bisa menyebabkan adanya luka persepsi pada diri anak atau luka psikologis pada diri anak akibat kondisi orang tua yang tidak harmonis. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mendidik anak-anak kita, maka kita sebagai seorang pribadi, ayah maupun ibu, memperbaiki diri terlebih dahulu. Karena kita tidak akan mungkin memberi kepada anak kita kalau kita tidak memiliki sesuatu. Oleh karena itu, setelah kita memperbaiki diri kita, maka perbaikilah hubungan kita dengan pasangan kita, baik antara suami istri maupun sebaliknya. Sehingga perbaikan itu nanti akan berpengaruh terhadap pendidikan anak-anaknya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang keharmonisan orang tua, atau keharmonisan antara suami dan istri, atau keharmonisan terhadap pasangan dalam kaitannya dengan bakat yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri. Jadi untuk kesempatan kali ini kita membatasi bagaimana kita mengharmoniskan hubungan antara suami istri atau ayah dan bunda terkait dengan bakat masing-masing. Perlu kita ketahui bahwa setelah kita memetakan bakat kita yang sebagaimana kita pelajari pada waktu-waktu yang lalu, kita temukan bahwa setiap orang itu memiliki potensi lebih, yaitu disebut dengan kekuatan, dan pasti memiliki potensi yang kurang, yaitu dalam hal ini disebut dengan kelemahan. Jadi intinya setiap orang itu memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Itu adalah suatu keniscayaan atau suatu kepastian, baik itu seorang suami atau seorang istri, ayah ataupun ibu. Dengan demikian, karena kita mengetahui bahwa masing-masing orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan, maka diperlukan adanya saling menghargai. Dengan adanya saling menghargai ini, akhirnya tidak saling menyalahkan, akhirnya tidak saling mencemooh, saling mencela, akhirnya diharapkan timbul adanya yaitu ta'awun atau kerjasama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian berbahasa bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Maka setiap orang dikatakan adalah sangat spesial. Very special. Jadi sangat spesial dan edisi terbatas, limited edition. Sehingga walaupun anak itu lahir kembar, namun sejatinya adalah mereka adalah berbeda. Oleh karena itu dengan perbedaan ini tidak bisa kita menuntut orang lain harus sama dengan kita. Apabila kita selalu menuntut orang lain sama dengan kita, maka itu adalah sesuatu yang tidak mungkin akan tercapai, karena sejatinya bahwa setiap manusia adalah berbeda. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Akhirnya dengan mengetahui bakat yang dimiliki masing-masing pasangan, seorang suami mengetahui bakat dirinya, kemudian mengetahui bakat istrinya, demikian juga seorang istri juga mengetahui bakat dirinya dan mengetahui bakat suaminya, diharapkan setelah mengetahui bakat tersebut, maka antara suami istri saling menghargai bahwa istri pun juga memiliki kelebihan, di samping itu juga memiliki kekurangan, demikian juga suami. Akhirnya diharapkan nanti terjadilah kerjasama, ta'awun dalam membangun rumah tangga. Apabila hal ini tidak ada saling menghargai, yaitu istilahnya tasamuh, ya, tidak ada saling menghormati tentang masing-masing kelebihan dan kekurangannya, maka nanti akan terjadi masalah dalam keluarga. Sebagai contoh, dalam sebuah keluarga, ya, ada seorang ibu mengeluh, ya, bahwa sesungguhnya suaminya itu selalu mementingkan orang lain daripada keluarganya sendiri. Kemudian setelah ditanya, ya, apakah dulu waktu awal-awal menikah juga suami ibu seperti itu? Maka ibu itu menjawab, tidak, dulu waktu awal-awal menikah dia itu perhatian sekali terhadap saya, ya. Bahkan dia lebih mendahulukan diri saya dibandingkan dengan dirinya sendiri. sehingga waktu itu saya betul-betul tertarik. Namun akhir-akhir ini setelah memiliki anak, tapi ternyata suami saya lebih mementingkan orang lain daripada keluarganya sendiri. Kalau kita tengok ya, seorang suami yang memiliki bakat senang mendahulukan orang lain ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan pramu, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan bakat belief, yaitu bakat atau sifat bakat yang suka mendahulukan orang lain, suka melayani orang lain. Pada saat awal-awal menikah ya, awal-awal menikah atau sebelum menikah, ibu atau istri itu yang sekarang menjadi istrinya itu masih dianggap orang lain, masih dianggap orang lain. Nah sehingga karena sifatnya senang mendahulukan orang lain, maka dia begitu tulus melayani istrinya yang baru dinikahinya, karena masih merasa itu orang lain. Setelah bertahun-tahun menikah sampai punya anak, maka anak dan istrinya bagi si suami itu adalah sudah menyatu dengan dirinya, sudah bukan orang lain lagi. Maka akhirnya sifat bakat itu tidak berubah, dan akhirnya suami cenderung untuk senang mendahulukan orang lain di luar keluarganya, karena keluarganya sudah dianggap dirinya sendiri. Jadi kalau dilihat secara bakat, ini adalah tidak berubah sang suami tersebut ya. Sesungguhnya yang berubah adalah bagaimana kita menilai atau mensikapi adanya bakat yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain, seorang ibu juga mengeluh bahwa suaminya itu terlalu keras, terlalu kasar ya, tidak mudah untuk mengerti apa yang diinginkan oleh istrinya, sehingga istri tersebut merasa tidak nyaman dengan kondisi suaminya tersebut. Setelah ditanya ya, kenapa ibu dulu tertarik dengan suami ibu ya, maka si istri tersebut menjawab, sesungguhnya dulu saya tertarik dengan suami saya itu orangnya berprinsip, orangnya tegas, orangnya kokoh dalam memegang pendirian. Namun sekarang dia ternyata sifatnya kasar, keras terhadap diri saya. Sebenarnya sifat bakat itu gak berubah ya. Dari dulu memang sifatnya seperti itu. Yang berubah adalah bagaimana kita mempersepsikan terhadap sifat bakat tersebut. Terus kemudian contoh yang lain lagi, seorang suami mengeluhkan bahwa kondisi istrinya itu dia senang sekali keluar untuk bertemu dengan teman-temannya dalam sebuah organisasi. Sampai-sampai kadang-kadang urusan keluarga apa namanya tidak terurus, kurang terurus ya. Jadi kurang terurus. Apabila ditanya seorang suami itu, kenapa dulu tertarik dengan istrimu? Oh, dulu istri saya itu supel dengan saya, orangnya ramah. Orangnya ramah, bicaranya enak. Nah, sehingga saya tertarik dengan istri saya itu, sehingga saya menikah dengannya. Sekarang kalau kita lihat sifat-sifat bakat itu juga tidak berubah. Istri yang supel itu adalah istri yang si memiliki bakat relator, suka bergaul dengan orang lain. Nah, waktu itu mungkin si suami itu masih dianggap orang lain oleh istri. Namun setelah berumah tangga bertahun-tahun sampai memiliki anak, maka seolah-olah bahwa suaminya itu adalah sudah menjadi dirinya, bagian dari dirinya. Nah, sehingga kecenderungan untuk bergaul dengan orang lain itu tetap ada pada si istri tersebut, maka dia sering sekali mengikuti apa namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul-kumpul dengan ibu-ibu dan sebagainya. Jadi intinya sesungguhnya bahwa sifat bakat itu memang tidak berubah, dan sifat bakat itu ternyata berpengaruh terhadap perangai dari masing-masing orang, atau baik itu suami maupun istri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya bahwa masing-masing di antara suami dan istri itu memiliki sifat bakat yang lebih dan sifat bakat yang kurang. Oleh karena itu hendaklah seorang suami juga memahami bahwa istrinya bukanlah orang yang sempurna. Sebagaimana dirinya sebagai seorang suami pun juga jauh dari kesempurnaan, karena sesungguhnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, hendaklah apabila menjadi seorang suami, janganlah menuntut banyak menuntut banyak tentang istrinya, harus bisa ini, harus bisa itu. Kemudian membandingkan dengan wanita lain, itu adalah sifat yang tidak bijaksana. Karena sesungguhnya wanita lain pun juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Istri kita memiliki kelebihan A, kekurangan B. Bisa jadi nanti wanita lain itu kelebihannya di B, tapi kekurangannya adalah di A. Maka tidak ada wanita yang sempurna di muka bumi ini. Oleh karena itu, hendaklah seorang suami itu mudah sekali memaafkan kepada kekurangan istri, karena itulah bawaannya. Namun kita lihat bahwa istri pun juga memiliki kelebihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu say'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang patut, yaitu bergaul dengan istri-istri. Jika kamu tidak menyukai mereka tentang sesuatu, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada istrimu. Jadi apabila kita tidak suka terhadap sesuatu atau sifat tabiat dari istri kita, maka kita harus mencari potensinya. Sesungguhnya istri kita pun juga memiliki hal yang baik, ya, memiliki kebaikan yang banyak di samping kekurangannya tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, la yafraq mu'minun mu'minatan inkariha minha hulukon radhiya minha akhor. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak suka satu tabiat atau perangai, bisa jadi ia senang dengan tabiat atau perangai yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kabar yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan, ya, 1400 tahun yang lalu. Dan ini adalah petunjuk bagi kita untuk berkeluarga, untuk menjalin keharmonisan antara suami dan istri. Terus kemudian Nabi SAW juga bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi ukuran seorang suami ideal, seorang suami yang baik, itu adalah suami yang paling baik perilakunya terhadap keluarganya, bukan terhadap rekanan kerjanya, tetangganya, namun terhadap keluarganya. Maka apabila kita ingin mengetahui bagaimana baik tidaknya seorang suami, itu tergantung dari testimoni istrinya, bagaimana pendapat istrinya. Karena Nabi SAW bersabda, wa khiyarukum linisa'ihim kuluko. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi ukuran seorang suami yang baik adalah bagaimana suami tersebut memperlakukan istrinya. Kita tidak bisa mengukur bahwa seorang laki-laki atau suami itu baik karena hanya sekedar baik terhadap teman kerjanya, karena hanya sekedar baik terhadap tetangganya, bukan hanya sekedar baik terhadap saudaranya. Namun kita ukur bagaimana kebaikan seorang suami adalah kita tanya kepada istrinya. Maka itulah yang akan diucapkan oleh istrinya adalah merupakan ukuran kebaikan dari suaminya. Sebagaimana sabda Nabi SAW tersebut, bahwa sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya bahwa kita bisa memanfaatkan adanya pemetaan bakat ini untuk mengenal apa, yaitu mengenal kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan namanya bakat itu tidak berubah dari lahir sampai meninggal dunia. Oleh karena itu, karena kita tahu bahwa itu adalah sebuah ketidaksempurnaan pada pasangan kita dan sulit untuk berubah, Dan apabila kelemahan itu ingin dirubah, seperti mengasah punggung kapak, susahnya luar biasa, dibutuh perjuangan yang luar biasa. Oleh karena itu kita memaklumi. Apabila mungkin sebagai contoh, misal seorang suami memiliki istri yang memiliki bakat komander. Bakat komander itu adalah cenderung orang yang bicaranya keras, karena itu adalah kecenderungan, suka mengatur, suka memimpin, ya. Maka sebagai seorang suami, jangan terus akhirnya seorang wanita itu harus dipimpin suami, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa', maka kamu jangan seperti itu, enggak bisa, karena bakat komander itu menuntut. Namun demikian, seorang istri hendaklah juga tidak terus merebut kewajiban suaminya, yaitu sebagai pemimpin. Oleh karena itu, walaupun seorang istri memiliki bakat komander, suka memimpin dan sebagainya, maka hak kepemimpinan harus tetap diserahkan kepada suaminya. Bantulah suami untuk menjadi seorang pemimpin, karena itu adalah kewajiban bagi suami. Walaupun mungkin suami bakat komendernya lemah, ya cenderung lembut, tidak tegaan untuk memerintah, namun si istri selalu menyerahkan kepemimpinan kepada suaminya. Dan dengan hal ini insya Allah akan saling memahami. Demikian juga apabila seorang suami yang terlalu hati-hati, deliberatif, jadi kekhawatirannya tinggi sekali, itu bakat deliberatif namanya. Namun seorang istri justru kebalikannya, ya, cenderung dia aktivator, ingin segera selesai, segera selesai. Kalau si suami itu melihat sebelum melompat, ya, tapi kalau si istri melompat dulu baru melihat. Nah, jadi seolah-olah ini kalau dipasangkan itu seolah-olah bertolak belakang. Dan apabila masing-masing mempertahankan keinginannya, masing-masing mentarget tentang ukuran dirinya, maka tidak akan ketemu. Ibarat mobil yang satu itu adalah pedal gas, yang satu pedal rem. Maka kalau kedua-duanya diinjak, maka mobil itu mesinnya mendrum keras tapi tidak mau berjalan. Dan ini bermasalah, ya. Oleh karena itu masing-masing harus memaklumi. Si suami pun harus memaklumi bahwa istrinya cenderung untuk menjadi aktivator, jadi ingin segera untuk melakukan sesuatu. Tapi si istri pun juga memahami bahwa suaminya itu berhati-hati sekali. Maka dikolaborasikan. Kapan suami itu membiarkan istrinya untuk melakukan sesuatu, dan kemudian si istri pun juga kapan memahami bahwa suaminya itu kapan akan mencegah kegiatannya karena terlalu hati-hatinya itu. Ibaratnya kapan gas itu akan ditekan dan kapan rem itu akan ditekan. Apabila gas dan rem itu harmonis penggunaannya, maka mobil akan berjalan dengan indah sekali. Demikian juga pasangan tersebut. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain lagi. Intinya bahwa dalam menyikapi pasangan kita, kita fokus pada kekuatan pasangan kita, ya. Kemudian kita mensiasati kekurangannya, ya. Kita mensiasati kekurangannya. Orang yang dominan mungkin di otak kanan, itu jelas dia kemungkinan akan lemah di otak kiri, sebagai contoh. Maka mungkin dia di dalam merancang sesuatu, ya, itu pintar sekali, namun di dalam menghitung dan sebagainya, bisa jadi nanti dalam keterampilan tekniknya dia lemah. Kita juga harus memaklumi bahwa seorang suami atau istri juga memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu harap untuk dimaklumi, ya. Akhirnya ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam menyikapi bakat masing-masing pasangan ini, ya. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kemudian kita fokus pada kelebihan pasangan kita, ya. Kemudian kekurangannya kita maklumi, kalau perlu kita siasati, maka akhirnya hal ini akan terjadi dalam pasangan tersebut untuk bisa saling melengkapi. Karena apa? Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, maka bisa saling melengkapi, ya. Terus kemudian setelah itu akhirnya bisa saling memaafkan apabila si istri melakukan kesalahan dan ternyata kesalahan itu terkait dengan kelemahannya, maka si suami maklumi, enggak apa-apa, karena memang itu adalah kelemahan dia. Maka dibantu untuk menyiasati kelemahan si pasangannya tersebut. Kemudian dari keselarasan dalam memahami bakat tersebut, maka antara suami istri atau pasangan itu bisa saling mendukung, ya. Dalam hal ini adalah masing-masing tidak bersikeras mempertahankan pendapat pribadinya, karena merasa pribadinya sendiri juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan suaminya pun juga begitu, maka masing-masing saling mengerti dan saling mendukung, ya, saling bantu-membantu. Terus kemudian dengan adanya saling menghargai apa namanya bakat pasangan tersebut, maka antara suami istri bisa saling menerima. Dalam bahasa yang lebih romantis itu, aku menerima engkau apa adanya. Karena memang apa adanya di sini itu bukan hanya kelebihannya saja, tapi kita juga harus menerima kekurangannya. Dan masih banyak hal-hal yang lain ya, yang bisa kita ambil manfaat ya, dari mengenal apa namanya bakat pasangan. Hal ini terkait erat dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, yaitu bahwa Allah menciptakan ya berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya, menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, kemudian untuk saling mengenal, lita'arofu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa seorang mukmin jangan membenci mukminah karena hanya satu hal ya, karena ada hal lain yang bisa jadi itu kita sukai. Nah, ini terkait dengan tadi kelebihan dan kekurangan yang kita pakai dalam pemetaan bakat tersebut. Demikian yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Jadi intinya ternyata memang bakat ya antara suami dan istri bisa dimanfaatkan untuk alat atau media mengharmoniskan hubungan antara suami dan istri. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini yang sangat bermanfaat terkait pentingnya saling memahami dan memaafkan terhadap kekurangan dan kelebihan antara pasangan suami dan istri dalam tema kita di malam hari ini, yaitu keharmonisan orang tua dalam mendidik anak yang sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi. Baik, selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami, tentunya ke nomor 0853 9903 0417 0853 9903 0417. Dan sudah ada pertanyaan dari satu pekan yang lalu Ustaz yang belum kami tanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait parenting saat ini, tentu akan jauh lebih baik jika kita merujuk pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, bagaimana dengan teori-teori parenting dari ahli non-muslim atau orang-orang barat seperti Sigmund Freud, Piaget, Erikson dan lain-lain? Apakah kemudian penemu mereka itu menjadi salah semua, Ustaz? Bagaimana Pak Ustaz, misal teori kognitif dari Jean Piaget dan lain-lain, bagaimana Ustaz menanggapi hal tersebut? Silakan Ustaz. Dari Ummu Muhammad. Ya, pada Ummu Muhammad ya, Masya Allah, pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing Ummu Muhammad untuk mendidik anak-anaknya. Jadi saat ini setelah adanya gadget attack, yaitu adanya serangan gadget atau internet ini, terutama ibu-ibu atau orang tua ya, baik itu suami maupun istri, yang masuk ke generasi Z. Generasi Z itu adalah generasi yang lahir sekitar tahun 90-an. 80-90 itu adalah generasi Z, yang mereka generasi merupakan generasi yang menjadi korban gadget attack, yaitu serangan dari gadget. Akhirnya terjadilah pada yang mungkin saat ini apa namanya orang tua atau ayah atau ibu yang umurnya di bawah 30 tahun, itu sering atau banyak yang mengalami namanya hyperparenting. Yaitu karena banyaknya informasi yang masuk melalui media sosial dan sebagainya, akhirnya menjadi bingung. Akhirnya banyak ketakutan, banyak mengalami ketakutan dalam mendidik anak-anaknya. Sehingga kenapa menjadi ketakutan? Karena informasi yang simpang siur ya. Ada yang mengatakan ini adalah parenting nabawi, ada yang mengatakan ini adalah parenting dari ahli psikologi dan sebagainya. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, bahwa ilmu parenting itu dalam hal ini banyak yang bersumber dari, saat ini yang beredar di masyarakat banyak yang bersumber dari psikolog-psikolog atau ahli-ahli filsafat dari barat ya, seperti Aristoteles ya, Hippocrates, Hugues kemudian dan lain sebagainya. Nah, untuk menyingkapi hal ini perlu kita ketahui dalam dunia pendidikan dalam hal ini psikologi itu dibagi menjadi dua hal ya, yaitu terkait dengan akidah dan terkait dengan muamalah. Hal-hal yang terkait dengan akidah tidak boleh tidak harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh ya, tentang dunia psikologi atau parenting ini yang terkait dengan kejiwaan. Terkait dengan kejiwaan kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang jiwa ya, dan dalam hal ini terkait dengan roh ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 85, yas'alunaka 'anil ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang roh. Katakanlah bahwa roh itu adalah urusan Rabbku, urusan Tuhanku. Dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang roh ini kecuali sedikit. Namun orang-orang barat ya, terutama orang-orang yang non muslim, bahkan di antara mereka adalah ateis, mereka berbicara tentang jiwa. Tentu saja apabila mereka berbicara tentang jiwa tidak berdasarkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, maka kecenderungan banyak menyimpang. Oleh karena itu, terkait dengan kejiwaan ini, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kembalikan kepada sirah-sirah nabawiyah, bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik anak-anak. Itu yang terbaik. Namun yang terkait dengan hal muamalah, sebagai contoh ya, sebagai contoh teori kepribadian manusia yang dibagi menjadi empat ya, yaitu bahwa manusia memiliki kepribadian yang pertama adalah melankolis, kemudian sanguinis, kemudian plegmatis, dan korelis. Empat sifat tersebut ternyata kalau kita kaitkan dengan sifat-sifat yang dimiliki empat khulafaur rasyidin adalah mirip. Dan hal ini pernah ditulis oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Raihanul Bahrain, yang menulis tentang hal ini, bahwa empat sifat itu, maka kita lihat sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki kepribadian yaitu plegmatis. Itu nanti kita bahas mungkin di kesempatan yang lain. Kemudian sahabat Umar bin Khattab memiliki kepribadian koleris, yaitu keras. Kemudian sahabat Utsman bin Affan memiliki sifat yaitu melankolis, yaitu pemalu. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib adalah memiliki kepribadian sanguinis, yaitu yang tampil ceria ya, suka bergaul dan sebagainya. Nah, terkait dengan hal ini, kalau itu ternyata tidak bertentangan dengan syariat Islam yang terkait dengan muamalah, maka tidak mengapa kita mengambilnya. Tapi walau bagaimanapun, selama di Al-Quran dan Sunnah ada petunjuk tentang pendidikan itu, maka kita lebih baik mengambil dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Namun perlu kita tekankan, kalau sudah terkait dengan akidah, bukan terkait dengan muamalah, maka tidak bisa ditawar. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demikian. Intinya tetap kembali kepada contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Iya, betul. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ummu Muhammad tadi yang bertanya, yang tidak menyebutkan tempatnya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Datang pertanyaan dari beberapa hari yang lalu, namun qadarullah saya cari hilang Ustaz, tidak ada. Namun saya ingat sedikit-sedikit. Untuk itu kami sampaikan seingat saya Ustaz. Dari Ibu Lili di Menteri Supeno, beliau bertanya, bagaimana Ustaz menyikapi anak saya yang usianya kira-kira di bawah usia 7 tahun yang masih sulit atau masih sukar untuk diajak sholat subuh ke masjid? Silakan Ustaz. Ya, dari hamba Allah Ibu Lili ya, di Jalan Menteri Supeno Semarang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu dan membimbing ibu untuk mendidik anak-anaknya. Masya Allah, Ibu Lili yang bersemangat sekali untuk mendidik anaknya, sehingga anak yang sebelum 7 tahun pun sudah dilatih untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Namun perlu kita ketahui Ibu Lili, kalau kita merujuk kepada bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak kecil di bawah 7 tahun, sedangkan Nabi juga bersabda, muru auladakum bisholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika anakmu itu umur 7 tahun. Jadi sebelum 7 tahun, sesungguhnya anak itu belum waktunya untuk dilatih. Namun tetap kita mengajarkan sholat pada anak di bawah 7 tahun, tapi ada prioritas. prioritas pendidikan sholat atau pengajaran sholat pada anak di bawah 7 tahun adalah prioritas penumbuhan kecintaan. Ya, penumbuhan kecintaan. Maka sangat wajar apabila anak di bawah 7 tahun itu masih sulit untuk sholat subuh. Maka kita biarkan gak masalah, karena prioritas penumbuhannya adalah kecintaan pada sholat. Namun apabila kita memaksakan anak di bawah 7 tahun harus sholat subuh padahal dia gak suka, itu dikhawatirkan ada persepsi negatif pada diri anak bahwa ternyata sholat tidak menyenangkan, dan itu akan ada luka persepsi nanti. Nah, luka persepsi itulah yang membahayakan dirinya sehingga dia tidak begitu suka sholat ketika mereka sudah besar. Ini makanya lebih baik apabila anak di bawah 7 tahun masih tidak mau sholat berjamaah subuh di masjid, ya tidak mengapa, ya karena prioritas penumbuhannya adalah pada kecintaan, yaitu yang kita tumbuhkan hatinya, ya dalam hal ini adalah konsentrasi pada mahabbatullah, yaitu menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, memang kalau kita sering mendengar ya ada kata-kata bahwa pendidikan anak lebih dini lebih baik, ya, lebih cepat lebih baik. Ternyata yang lebih bagus ya kata-kata itu adalah lebih tepat lebih baik, karena masing-masing umur itu ada prioritasnya. Ya, yaitu jadi kalau anak terlalu dipaksakan di bawah 7 tahun untuk sholat padahal dia nggak begitu suka, itu dikhawatirkan justru ada luka persepsi. Ya, ada imaji negatif tentang sholat, bahwa sholat itu gak enak, bahwa sholat itu tidak menyenangkan, dan itu membahayakan bagi dirinya. Sehingga nanti pada saat 7 tahun waktunya dia diperintahkan sholat, dia ugah-ugahan karena apa? Ada luka persepsi itu. Nah, apabila anak egonya dituntaskan pada saat di bawah 7 tahun ya, dia mungkin sedang gak pingin sholat, atau mungkin anak putri gak pingin pakai hijab atau kerudung di bawah 7 tahun, dan mereka pun juga gak ada tanggung jawab moral, ya, maka biarkanlah saja, enggak masalah. Sementara tetap kita bimbing ya, kita tumbuhkan kecintaan mereka dengan membacakan banyak sirah, berdialog, bukan kita biarkan ya. Harapannya nanti setelah kecintaan itu tumbuh, mereka akan mudah sekali untuk diajarkan sholat gitu. Nah, setelah kecintaan kepada sholat tumbuh, kemudian insya Allah nanti kalau sudah cinta akan suka belajar sholat, maka diharapkan 10 tahun itu dia sudah mandiri melaksanakan sholat. Nah, banyak sekali masalah anak-anak 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun masih susah untuk sholat, itu bisa jadi ya kecintaan kepada sholat itu belum tumbuh. Ya, maka perlu adanya pengulangan, ya, pengulangan penumbuhan kecintaan atau fitrah keimanan. Sehingga diharapkan anak tumbuh kecintaannya kepada Allah, ya mahabbatullah, dan akhirnya dia akan senang belajar sholat, dan akhirnya nanti dia akan mandiri untuk melaksanakan sholat. Jadi semua ada urutannya dalam pendidikan ini. Tidak bisa kemudian anak kecil kemudian kita latih untuk biasa, itu belum waktunya. Nah, mulai start up-nya adalah setelah anak itu 10 tahun. Start up itu pun apa namanya, harus memperhatikan jika fitrah iman sudah tumbuh, kemudian fitrah belajar sudah tumbuh, maka kita start up. Dia enggak mau sholat, kita pukul, karena Nabi memerintahkan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Itu dengan catatan bahwa fitrah keimanan sudah tumbuh, ya, mahabbatullahnya, kecintaannya sudah tumbuh dan dia sudah belajar. Namun apabila kecintaan terhadap sholat itu belum tumbuh, dia masih ugah-ugahan, kemudian 10 tahun kita pukul, itu justru akan menimbulkan dendam pada diri anak. Ya, maka kita ulang lagi, kita tumbuhkan lagi kecintaannya pada sholat. Setelah itu baru kemudian kita ajarkan. Nah, setelah itu baru kalau dia nggak mau sholat baru boleh dipukul, tapi pukulan yang tidak apa namanya menimbulkan bekas dan tidak membahayakan bagi anak. Demikian, wallahualam bishawab. Baik Ustaz, untuk anak yang sudah 10 tahun atau 7 tahun kita dibutuhkan pengulangan atau recovery, Ustaz. Ya betul. Dalam masa itu apakah pengulangan atau recovery disertai dengan aktivitas kita untuk sering mengajak, ataukah kita tetap pasif hanya materi, Ustaz? Silakan Ustaz. Jadi melakukan recovery anak yang sudah terlewat masa emasnya lebih dari 7 tahun ya, yang kita lakukan adalah menumbuhkan keimanan dulu, namun di sisi lain kita tetap mengajarkan kepada anak. Tapi metode pengajarannya adalah diselaraskan dengan penumbuhan keimanan, dengan cerita, dengan sirah, dengan senang, dengan permainan dan sebagainya. Itu apabila recovery fitrah keimanan digabung dengan apa namanya recovery fitrah belajar ini. Terus kemudian kalau sudah 10 tahun harusnya sudah mandiri ya. Maka di samping menumbuhkan fitrah iman, fitrah belajar juga kita istilahnya menyarankan atau istilahnya membimbing anak untuk selalu sholat berjamaah di masjid kalau itu laki-laki, karena dia sudah 10 tahun. Tapi ketiga metode itu diselaraskan menjadi satu. Nah, kalau ternyata fitrah iman sudah tumbuh, belajar tumbuh, ya, kemudian dia masih tidak mau sholat, berarti lalai lah, itulah pukulan itu akan bermanfaat bagi dia. Apalagi kalau sudah balik, ya. Balik itu sudah wajib untuk sholat, maka tetap kita anjurkan, nggak bisa anak sudah balik kemudian di recovery ya, atau istilahnya diperbaiki moralnya atau karakter fitrah imannya, kemudian dia nggak mau sholat kita biarkan, nggak bisa, karena dia sudah balik tetap harus sholat ya, karena dia akan berdosa kalau tidak sholat. Jadi perbaikan fitrah ini atau recovery fitrah ini harus diselaraskan atau disesuaikan dengan umur anak tersebut. Demikian wallahualam. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga jawabannya ini komplit sekali untuk Ibu Lili dan para pendengar semua yang menyimak di malam hari ini. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga datangnya dari Ulqo atau Pak Ulqo di Semarang. Beliau bertanya, Ustaz, apakah pengaruh orang dewasa di sekitar anak berpengaruh besar pada sifat atau karakter, kedisiplinan dan kepedulian anak? Karena kami hidup di tengah-tengah keluarga dan lingkungan yang cuek terhadap lingkungan dan tidak disiplin. Silakan Ustaz. Ya, Bapak Ulqo ya, semoga Allah SWT membimbing Bapak Ulqo untuk mendidik anak-anaknya. Seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap moral atau disiplin anak atau perilaku anak? Sangat berpengaruh. Namun perlu kita ketahui, pengaruh terbesar terhadap anak-anak adalah orang tua. Itu pengaruh terbesar. Maka apabila anak atau istilahnya orang tua tidak harmonis ya, terus kemudian lingkungannya juga, atmosfer kesolehan lingkungan juga tidak mendukung, maka dikhawatirkan anak akan terpengaruh dengan perilaku-perilaku buruk. Namun apabila orang tua harmonis, menjadi keteladanan yang bisa diandalkan, terus kemudian suasana rumah, kesolehan di rumah begitu tampak, maka kalau sudah demikian, orang tua dekat sekali dengan anak, kemudian bisa menjadi teladan ya, kemudian perilaku-perilaku di rumah mencontohkan tentang akhlak-akhlak yang mulia, insya Allah ta'ala begitu anak itu keluar rumah, kemudian melihat pengaruh-pengaruh yang jelek, dia akan segera kembali ke rumah ya, karena dia nyaman berada di rumah dan akan menanyakan kepada orang tuanya tentang perihal yang dia lihat di luar. Nah, kesempatan itulah maka kita bisa menjelaskan kepada diri anak. Bisa jadi anak pada saat keluar mendapatkan kata-kata buruk ya dari teman-temannya, kata-kata jorok dan sebagainya. Maka suatu saat bila dia pulang ke rumah, kemudian kita tahu dia mengatakan sesuatu yang jelek, maka seketika itu juga kita bisa membetulkannya. Karena apa? Karena anak merasa dekat dengan kita. Setiap anak mengalami masalah di luar, maka anak itu akan cenderung mencari orang yang paling dekat dengannya. Mengapa? Banyak sekali remaja-remaja yang justru dia tidak mau cerita kepada orang tuanya, tapi justru cerita kepada temannya. Nah, kalau temannya itu baik, maka itu akan membantu dia, tapi kalau jelek akan menjerumuskannya. Itu karena apa? Karena orang yang paling dianggap dekat oleh dia adalah temannya. Orang yang paling dia percaya adalah temannya. Seharusnya ya, seharusnya orang yang paling dipercaya oleh anaknya adalah kedua orang tuanya. Seharusnya ini. Namun dalam kenyataan justru anak-anak itu mencari kepercayaan dari teman-temannya karena merasa apa? Orang tuanya enggak bisa didekat, apa namanya? Enggak dekat dengan dia, dan dia merasa kurang percaya dengan orang tuanya. Oleh karena itu ya, untuk mengatasi pengaruh buruk di luar ya, bukan berarti terus akhirnya kita memproteksi anak enggak boleh keluar. Mau tidak mau anak akan menghadapi kenyataan hidup. Mau tidak mau ya. Oleh karena kita latih mereka untuk menjadi imun, untuk menjadi mempengaruhi bukan dipengaruhi. Ya, dengan jalan apa? Yaitu jadikanlah orang tua sebagai orang yang paling dipercaya oleh anak. Jadikanlah orang tua adalah di mata anak adalah orang yang paling sayang kepada anak. Jadikanlah orang tua di mata anak adalah orang yang paling dekat dengan anak. Insya Allah ta'ala dengan demikian anak akan menjadi menjadi lebih imun ya, menjadi lebih kebal terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang ada di luar. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami bersama kita semua dan Bapak Ulqo khususnya tadi yang bertanya dari Semarang. Pertanyaan selanjutnya, ada masih beberapa pertanyaan dan semuanya tentang suami. Jadi siap-siap untuk para suami nih. Pertanyaan datangnya dari Ummu Sifa dari di Semut, barangkali Semarang Utara. Ummu Sifa di Semarang Utara. Pak Ustadz, bagaimana jika suami sering keluar hanya untuk nongkrong hingga tidak ada waktu untuk pendidikan agama dari suami bagi anak dan istrinya, karena yang terpenting adalah kebutuhan agama, bukan harta semata. Apakah masih bisa dilazimkan dalam hal ini bakat nongkrong ini, Ustadz? Silakan, Ustadz. Dari Ummu Sifa ya, yang ada di Semarang Utara. Perlu diketahui Ummu Sifa ya, ini sebelumnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ummu Sifa ya dalam mendidik keluarga dan anak-anaknya. Perlu diketahui Ummu Sifa bahwa ciri bakat itu ada tiga, yaitu bisa, apa namanya, suka, bisa, dan berguna ya. Suka, bisa, dan berguna. Mungkin suami tersebut yang Ummu ceritakan, dia tuh suka sekali untuk nongkrong ya. Kemudian dia sangat bisa untuk nongkrong, karena apa? Sampai betah lama-lama untuk ngobrol dengan rekan-rekannya. Namun apakah nongkrong itu berguna? Ya kalau nongkrongnya itu tidak berguna, maka itu bukan bakat ya. Maka bukan bakat. Jadi kalau sesuatu yang tidak berguna itu bakat, itu hanya apa, sesuatu yang tidak berguna itu bukan bakat, itu hanya sekedar hobi. Nah makanya sebaiknya ya, apabila ada seorang suami yang lalai dengan pendidikan anak-anaknya tapi justru malah suka nongkrong keluar yang tidak ada manfaatnya, maka hendaklah segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kembali menunaikan amanah mendidik anak-anaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus dilakukan seorang istri kepada suaminya yang seandainya suaminya demikian ya. Dia mungkin suaminya memiliki bakat apa namanya, suka bergaul ya. Suka bergaulnya di situ, mungkin suka bekerja sama. Akhirnya apa namanya, bakatnya itu mengarahkan kepada seorang suami tersebut suka nongkrong ya, suka ngobrol. Nah, apabila bakat tidak dikendalikan dengan keimanan, dengan karakter moral, maka bakat itu akan tersimpangkan. Ya sebagai contoh tadi, bakat yang suka bergaul dengan orang ya, apabila tidak dikendalikan dengan keimanan ya, kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka akan tersimpangkan, yaitu tersimpangkan kepada hal yang tidak berguna. Nah, oleh karena itu seorang istri ya, kalau ingin menasihati suaminya ya, yang demikian, hendaklah istri memahami dulu bahwa seorang suami tersebut memiliki bakat relator ya, atau suka bergaul. Namun bukan terus akhirnya memaklumkan, enggak apa-apa nongkrong, itu sudah menyalahi apa namanya, kemanfaatan dari bakat tersebut ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, jadi tanda dari bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, jadi dalam menggunakan bakat itu harus hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat ukurannya adalah syariat ini. Kalau bakat itu kok enggak ada manfaatnya secara ukuran syariat, maka itu bukan bakat. Jadi nasihatkan kepada, pertama adalah memahami bahwa bakatnya suami adalah relator, tinggal diluruskan ya. Tinggal diluruskan, mungkin sifat nongkrongnya itu diarahkan untuk apa namanya, ngurusi pengajian atau mengurusi dakwah dan sebagainya. Karena sifat keluarnya itu kalau ditahan terus akhirnya suami harus duduk di rumah manis, itu akan merasa tidak nyaman, karena kecenderungan bakatnya dia adalah bergaul dengan orang lain. Jadi tugas istri adalah mengarahkan, menasihatkan kepada suami agar bakat yang dimilikan tersebut itu diarahkan kepada hal yang bermanfaat. Ya insya Allah, selama apa namanya, kecenderungan bakatnya tidak dipangkas ya, hanya diarahkan saja, maka itu insya Allah si suami akan menerima. Demikian, wallahualam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ummu Sifa di Semarang Utara tadi yang bertanya, dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih tentang suami. Datangnya dari Ummu Fulan. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya bagaimana dengan suami yang suka mengatur dengan berlebihan atau otoriter, sehingga membuat tekanan dan ketidaknyamanan kepada istri dan anak, dan suami tipe orang yang tidak mudah diberi nasihat. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri, Ustaz? Syukron. Silakan Ustaz. Ya. Ummu Fulan, ya, semoga Allah SWT menjaga Ummu Fulan, keluarga, sehingga diberi kemudahan untuk mendidik anak-anaknya. Kalau kita lihat sekilas cerita dari Ummu, bahwa suami tersebut memiliki bakat suka mempengaruhi, kalau dalam konsep bakat yang kita bahas, istilahnya memiliki bakat komander. Bakat komander kalau tidak dikendalikan dengan moral, maka dia akan menjadi orang yang otoriter, ingin menang sendiri, gak mau dikalahkan. Namun apabila bakat komander ini dikendalikan dengan keimanan, dikendalikan dengan moral, maka akan menjadi seorang pemimpin yang bijak, ya. Pemimpin yang digunakan untuk kemaslahatan sebagaimana yang dimiliki sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah memiliki bakat komander, namun komandernya itu digunakan untuk mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ternyata terjadi demikian, maka jadi intinya kembali lagi kepada bakat itu tadi. Suami tersebut memang senang untuk memimpin, mengatur, itu kesenangan, dia suka, ya. Dan dia bisa. Nah, apakah kemudian berguna? Nah, kalau ternyata sifat kepemimpinannya itu, mengaturnya itu berlebihan sehingga menyakiti istri, ya, istri menjadi tidak nyaman, itu akhirnya menjadi tidak bermanfaat, maka perlu diluruskan. Dan itu bukan bakat kalau demikian, ya. Selama itu tidak bermanfaat berarti bukan bakat, maka perlu diluruskan. Oleh karena itu, hendaklah seorang suami, ya, bakat yang Allah karuniakan itu, ya, benar memang suami adalah pemimpin bagi keluarga. Namun perlu diketahui bahwa istri dan anak-anak kita adalah manusia yang lemah. Istri kita itu ibarat gelas-gelas kaca, ya. Kesenggol sedikit bisa pecah. Istri kita itu ditetapkan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita paksakan maka akan patah. Istri kita itu ibarat tawanan. Kalau kita keras maka akan tertekan, ya. Istri kita itu tidak berkewajiban mencari nafkah. Nafkah tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada suaminya, ya, yang memberi nafkah. Oleh karena itu bersifat lemah lembutlah kepada istri, walaupun sang suami tersebut memiliki sifat komander. Itu bakat bawaan itu, ya. Jadi oleh karena itu, agar bakat bawaan itu tidak menyimpang, tetap beliau sang suami tadi itu posisikan untuk memimpin, suka mengatur, itu boleh saja, suka memimpin, suka mengatur, dan suami itu suka dan bisa. Nah, cuma hanya saja dalam memimpin dan mengatur itu memunculkan kemanfaatan atau maslahah, ya, yaitu justru dengan itu akhirnya istri menjadi lebih nyaman, ya, merasa terlindungi, ya, merasa ada yang mengayomi. Tapi kalau kemudian dengan mengaturnya itu justru istri merasa tertekan, maka bakat itu tersimpangkan. Nah, oleh karena itu, semampunya kalau memang istri bisa menasihatkan, nasihatkan dengan lembut, ya, jangan seperti mengajari, karena secara asal bahwa seorang suami itu enggak suka diajari istri, ya. Maka pada saat waktu-waktu yang tepat, ya, pada saat makan bersama atau pada saat apa, kemudian kita menasihatkan dengan lembut sekali, kalau perlu dengan bahasa-bahasa sindiran atau bahasa-bahasa yang tidak langsung seolah-olah itu menegur atau menasihati, ya. Demikian wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ummu Fulan tadi yang bertanya. Pertanyaan terakhir, Ustaz, datangnya dari Ummu At-Tailah di Semarang. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Apabila sepasang suami istri dan suami tidak sevisi dengan istri dalam mendidik anak, tetapi alhamdulillahnya suami tidak melawan atau mengekang istri ketika mencari sekolah untuk anaknya. Suami hanya membiarkan saja dan mengikuti istri. Dan Masya Allah, baiknya suami tersebut, suami saya, kepada anak, karena berusaha selalu menuruti keinginan anak dalam hal materi, tapi belum bisa membersamai anak dalam waktu bermain dan menumbuhkan karakter keimanan pada anak, karena suami saya tersebut belum bisa merecovery dirinya sendiri. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana istri seharusnya bersikap kepada suami saya?" Silakan, Ustaz. Ya, ini masalah yang sering terjadi, ya, pada Ummu siapa tadi? At-Tailah, ya. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan dari suami maupun istri tentang ketidakselarasan antara suami dan istri dalam mendidik anak-anak. Namun demikian bukan berarti akhirnya amanah mendidik anak itu tidak bisa dijalankan, tetap dijalankan. Penyelesaian yang pertama, ya, yang perlu diperhatikan, masing-masing itu memahami bahwa suami itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Demikian juga si istri. Kalau masing-masing mengakui hal itu, kemudian akhirnya menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing, akhirnya nanti akan saling bisa melengkapi. Itu yang diharapkan. Tapi apabila kita menilai bahwa suami saya itu ternyata enggak benar dalam mendidik dari kacamata istri saja, tanpa melihat bagaimana kelebihan suaminya dan kekurangannya, itu nanti tidak ada namanya, kalau dalam bahasa istilah itu acceptance, tidak ada penerimaan gitu loh. Ya. Tidak ada penerimaan, akhirnya masing-masing secara egois mempertahankan dirinya sendiri. Nah, bisa jadi proses recovery yang belum tuntas tadi, ya, itu bisa jadi disebabkan karena apa? Masing-masing tidak mau menurunkan egonya. Si istri merasa bahwa dirinya sudah benar dalam mendidik anak, ya. Kemudian si suami merasa bahwa dirinya pun juga benar dalam mendidik anak itu. Akhirnya masing-masing tidak mau menurunkan ego sehingga tidak bisa mengakui kelemahan masing-masing pasangan tersebut. Ini. Jadi yang pertama, turunkan ego masing-masing, ya. Ego masing-masing, berusaha memberikan udzur, ya, apabila suami memiliki kekurangan, diberikan udzur karena memang mungkin itu bawaan dari bakatnya, ya. Ya, bawaan dari bakatnya. Terus kemudian si suami itu juga memberikan udzur kepada istrinya, mungkin istrinya terlalu aktif, ya, terlalu aktif sehingga seolah-olah itu yang memimpin itu istrinya, sehingga suami hanya nurut-nurut saja. Itu juga si suami bukan akhirnya terus udzur bahwa istri mengambil haknya yaitu sebagai pemimpin keluarga, tidak. Kita harus berkhusnudzon, memberikan udzur bahwa itulah mungkin bawaan bakat komander yang dimiliki istri. Ya. Namun belum tentu istri yang seolah-olah apa yang komander tadi seolah-olah senang mengatur terus akhirnya mengambil hak suami sebagai pemimpin, tidak. Nah, dengan akhirnya dengan memahami kelebihan dan kekurangan itu, memakluminya, ego diturunkan serendah-rendahnya, insya Allah akan terjalin kerjasama. Sesungguhnya bukan hanya istilahnya dalam recovery itu hanya suami saja yang melakukan, harus kedua-duanya, ya, harus kedua-duanya. Karena orang tua yang kadang-kadang merasa dirinya sudah tuntas, ya, belum tentu bahwa dia betul-betul sudah tuntas dalam recovery-nya itu. Oleh karena itu, selalulah recovery itu diulang-ulang terus, ya. Terus kita muhasabah, ya, seumur hidup kita. Enggak bisa terus akhirnya recovery selesai saat ini berarti sudah enggak recovery lagi, enggak bisa. Terus berulang-ulang dilakukan terus seumur hidup kita. Karena namanya penyucian jiwa itu harus selalu dilakukan. Yang namanya jiwa atau hati itu pun juga bisa ternoda oleh kemaksiatan setiap saat. Maka pembersihan itu harus dilakukan secara terus-menerus, ya. Jadi apa namanya, apa yang harus dilakukan yaitu kepada seorang suami yang recovery-nya tidak tuntas, ya, istri membantu, ya. Tapi kalau hanya suami yang melakukan seolah-olah istri sudah merasa recovery-nya selesai, insya Allah tidak apa namanya, tidak ada ta'awun, ya, tidak ada ta'awun, dan kemungkinan bisa jadi suami sudah merasa dirinya selesai, ya, itulah saya, kadang-kadang seperti itu, masing-masing bersikeras, ya, demikian wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ummu At-Tailah tadi yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Ustaz, sebelum kesimpulan terakhir Ustaz, ada pertanyaan susulan Ustaz dan silakan dilanjut nanti dengan kesimpulan singkatnya. Ya, tadi Ustaz menasihatkan kepada Ummu Fulan yang bertanya tentang menasihati istri dengan sindiran Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, jika menasihati suami dengan sindiran bisa-bisa marah Ustaz, bagaimana sikapnya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Menasihati suami, yang paling tahu bagaimana menasihatinya adalah istrinya, ya. Jadi intinya kapan suaminya itu kalau di apa namanya kasih masukan tidak marah, itu ya istrinya yang tahu. Maka serahkan kepada sepenuhnya kepada si istri bagaimana baiknya. Jadi intinya adalah seorang laki-laki itu adalah diciptakan Allah itu untuk memimpin, sehingga dari sifat itu maka suami itu cenderung untuk tidak suka digurui, tidak suka merasa terus disalahkan, Nah, sifat-sifat itulah kemudian dijadikan pertimbangan si istri untuk memberikan nasihat kepada suaminya. Ada seorang suami yang hanya disindir kemudian menerima, bahkan langsung diberitahu menerima juga ada. Nah, makanya itu yang tahu persis adalah istrinya sendiri, bukan orang lain. Bahkan temannya sendiri pun bisa jadi tidak tahu. Nah, jadi bagaimana metodenya adalah relatif ya. Karena apa? Masing-masing keluarga itu unik. Ya, masing-masing keluarga itu unik, berbeda. Metode yang dipakai satu keluarga belum tentu cocok untuk keluarga yang lain ya. Karena kita lihat bahwa sifat manusia terkait dengan bakat ini pun juga tidak ada manusia yang sama, sehingga tidak ada keluarga yang sama di dunia ini. Nah, makanya kalau ada misal tip dan trik ya dalam membina rumah tangga, dalam menjalin keharmonisan suami istri, itu hanya sekedar masukan saja. Namun penerapannya masing-masing dikembalikan kepada pasangan di keluarga tersebut. Itu yang bisa disampaikan. Kemudian saya lanjutkan dengan kesimpulan. Jadi intinya ya Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah belajar tentang bakat, dan bakat itu termasuk bidang parenting atau psikologi muamalah ya. Kita boleh mengambil dari orang barat, karena tentang bakat itu adalah urusan keduniaan, tidak terkait dengan akidah ya. Makanya tidak mengapa kita memetakan bakat dengan metode apapun yang selama itu tidak bertentangan dengan syariat, baik itu dengan menggunakan sidik jari ya, dengan menggunakan talent mapping, menggunakan lembaran kuesioner, dengan wawancara dan sebagainya, dengan pengamatan, observasi dan sebagainya. Banyak yang apa namanya di media sosial, banyak yang di internet itu tentang pemetaan bakat pribadi seseorang. Nah, oleh karena itu kita bisa memanfaatkan tersebut ya, untuk membantu kita, membantu saja ya, mengenal apa kepribadian atau istilahnya branding ya, personal branding dari pasangan kita. Sehingga dengan kita mengetahui kepribadian pasangan kita, kemudian ketahuan kekurangan dan kelebihan ya, akhirnya kita memaklumi, oh ternyata suami saya kok tegas sekali, keras sekali, ternyata bakatnya adalah pemimpin gitu. Ya, makanya bagaimana biar bakat pemimpin itu justru malah mengayomi istrinya, bukan menekan istrinya. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, akhirnya kita mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Nah, setelah kita mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan, kemudian kita melakukan apa? Tasamuh. Ya, setelah ta'aruf kita tasamuh. Tasamuh di sini apa? Yaitu menghargai, memaklumi, menerima ya kekurangan dari masing-masing pasangan dan mengakui kelebihan dari masing-masing pasangan. Setelah saling menghargai, saling menerima, akhirnya bisa bekerja sama ya, saling mengisi. Saling mengisi. Si istri mungkin bakat komandernya lemah, si suami bakat komandernya kuat. Akhirnya kita bimbing ya, suami apa istri itu untuk mandiri dan sebagainya. Ya, untuk berani dan sebagainya, itu yang bimbing apa namanya suaminya. Ada si istri yang memiliki bakat terlalu hati-hati. Ya, akhirnya khawatiran terus, penakut sekali ya. Selalu khawatir itu. Ada suara apa itu khawatir, dikira pencuri ya, dan sebagainya. Jadi hati-hati betul. Maka suami itu juga harus memaklumi bahwa sesungguhnya bakat khawatir itu bisa bermanfaat, yaitu untuk apa? Untuk sistem keamanan. Mungkin rumahnya menjadi lebih aman karena kehati-hatian istri. Kita jangan terus akhirnya apa namanya mencela istri bahwa orang kok terlalu khawatir, tidak tawakal ya, seperti itu. Jadi intinya kita akhirnya saling ta'awun ya, ta'awun untuk saling mengisi ya kekurangan masing-masing ya dengan kelebihan yang dimiliki pasangan yang lain. Jadi intinya itu kesempatan pada kali ini ya, untuk apa namanya mengharmoniskan pasangan suami istri atau ayah bunda berdasar dengan pemetaan bakat yang sudah kita lakukan ya. Ya tidak mengapa, mungkin tidak memetakan bakat tidak mengapa, asal kita mengenal kelebihan dan kekurangan suami dan itu kita akui. Namun apabila ada yang kesulitan ya, alhamdulillah saat ini sudah banyak sekali metode ya, silakan mau digunakan yang mana, dan insya Allah itu akan membantu sekali terhadap mengenal pribadi antar pasangan ya, pribadi antara suami dan istri atau ayah dan bunda. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Apabila ada yang benar yang saya sampaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah itu dari saya pribadi dan setan, semoga Allah mengampuninya ya. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing saya untuk selalu belajar dan belajar ya. Dan kami memohon kritik ya dan saran dari para pendengar semuanya terkait dengan masalah pendidikan karakter nabawiyah ini ya, karena intinya pendidikan karakter nabawiyah ini adalah kita berusaha ya untuk selalu merujuk kepada sirah-sirah Nabi, kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak. Ini adalah sebuah usaha ya. Ini adalah sebuah kiat ya. Namun bisa jadi ya apa yang kami sampaikan ini adalah keliru atau salah, itu wajar karena kami manusia yang biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pendengar semuanya insya Allah sangat bermanfaat bagi kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.